dari surat Taubah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhim wa yansurukum 'alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Subhanakallahu al-'azim. Mengapa kamu tidak merangi orang-orang yang telah merosak sumpah ataupun janji mereka, padahal mereka telah keras untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memulai peperangan dengan kamu? Mengapa kamu takut kepada mereka, padahal Allah SWT lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman? Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghina mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Saya pernah ini mereka sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih, tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar yang terdiri daripada lebih kurang 9 jilid ini, saya pernah ini mereka sekalian, terbitkan Darus Sunnah dari Jakarta, Indonesia. Elok kita miliki kerana pengarang ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi merupakan seorang mufassir yang mengajar di Masjidil Haram, pengalamannya puluhan tahun, mempunyai satu syu'bah dalam Masjidil Haram mengajar tafsir. Jadi pandangan-pandangannya amatlah semasa, tambahan pula dengan penguasaan yang meluas oleh beliau dengan rujukan hadis dan sebagainya. Sejarah pun ada. Kalau kita baca kitab Tafsir Al-Aisar ni, kita akan rasa lihat seronok, nikmat, kerana bukan sahaja dikemukakan seluruh faktanya, fakta berkaitan tafsir yang berpandukan kepada dirasah lughawiyah, malahan juga kepada dirasah tarikhiyah. Kalau kita perhatikan di seluruh bahasa Arab, ala merupakan satu kata-kata yang merujuk kepada tahrid. Tahrid maknanya hat untuk memotivasikan orang beriman, yang memberikan anjuran, galakan, dorongan kepada orang beriman ini mengapa mereka tidak melakukan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah huraikan panjang bukti mengapa umat Islam dituntut untuk menyerang golongan kafir seperti yang sebelum ini. Jadi mereka ni sifat mereka ni kasu imanahum, membatalkan, melepaskan, melanggar. Mereka telah pun mengeluarkan dari dalam najwa. Mereka menahan atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya peristiwa hijrah yang makruf itu, perintah untuk membunuh Nabi sallam dengan menggunakan pemuda-pemuda terlatih terpilih agar tidak ada tuntutan dendam keluarga terhadap yang membunuh, kerana mereka pun tidak pasti ramai yang terlibat. Awal marah kita telah bincangkan sama ada ia merujuk kepada peperangan Badar, yang mana kekuatan bin Nabi SAW cuba untuk menahan kafilah yang pulang dari negara Syam dalam rombongan perniagaan pulang ke Mekah. Mereka tidak dapat menahannya, cuba menakut-nakutkan. Itu pun diserang oleh golongan Quraisy dengan rasa melihat ataupun yang berkutus yang telah kita minta. Manakala Banu Bakar, bukan antara dua kabilah ni tak seharusnya Quraisy terlibat. Tapi Quraisy telah menunjukkan tali ni sengaja nak menunjukkan kekuatan dirinya, melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dalam Sulhul Hudaibiyah yang kita telah pelajari itu. Sebenarnya satu lagi pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, disebut oleh Ibn Jarir Tabari, begitu juga disebut oleh Tafsir Al-Aisar oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Pertelagahan yang berlaku di antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni adalah kepada satu telaga, iaitu dipanggil sebagai mata air Al-Hajir. Al-Hajir ni merupakan satu mata air yang terletak berdekatan dengan kabilah ini. Maka mereka telah pun bergaduh, bertempur, patut diselesaikan dengan damai. Tapi akhirnya golongan Bakar telah pun melanggar perjanjian tersebut, lalu membunuh kabilah Bakar yang kabilah Khuza'ah yang sedang semayang, seperti yang telah kita lihat baik-baik syair yang indah yang dikemukakan oleh Al-Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya, Tafsir Ruhul Ma'ani sebelum ini. Jadi para pendengar ini mulia Allah sekalian, bila perkara tersebut berlaku, iaitu rebut-rebutan kepada telaga Al-Hajir itu, kalau saudara berminat sehari ini mulia Allah sekalian, saya nasihatkan saudara, memiliki satu kitab yang baik, namanya Atlas Haji dan Umrah, yang ditulis oleh Sami bin Abdullah Al-Maghlud. ini cetakan lahiran dari Indonesia. Cantik betul sini. Warna, colour. Kalau peluang kita lihat di MPH sebagai contohnya. Begitu juga kalau saudara yang dimuliakan Allah sekalian baca di kitab Mekah, Sejarah dan Kelebihan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Dan tak sempurna buku ini tanpa buku yang kedua, iaitu Madinah, Sejarah dan Kelebihan. Hadiahkanlah kepada adik-beradik kita yang belum ke Tanah Suci. Moga-moga menjadi motivasi untuk mereka memahami kedua-dua tanah haram ini agar dipermudahkan Allah SWT untuk sampai ke sana. Kadang-kadang ke tempat lain dia sampai, ke Mekah, ke Madinah, dia belum pergi. Hadiah ke buku-buku ini saudara pendengar yang melalui Allah sekalian. Antaranya Mekah, Sejarah dan Kelebihan, Madinah, Sejarah dan Kelebihan oleh Dr. Abdul Basir bin Abdul Rahman Hafizahullah. Begitu juga kitab Atlas Haji dan Umrah yang ditulis oleh, diterjemahkan dari bahasa Arab, penulis asal itu Sami bin Abdullah Al-Maghluz. Buku-buku seperti ini saudara ini melalui Allah sekalian boleh kita dapati di kedai-kedai buku, contohnya di MPH dan kedai-kedai buku yang terdapat di bandar. InsyaAllah ada buku-buku yang saya maksudkan ni. Jadikanlah hidup kita ni sebaik-baik teman untuk kita berdamping buku. Wa khairu jalisi zamani kitabu. Sebaik-baik teman hidup pada zaman ni itu kitab. Kitab-kitab ilmu yang asas, tentu kita kena belajar daripada guru yang bertauliah. Dapat daripada mereka, itu yang paling baik. Tapi ilmu-ilmu pelengkap ini, complementary ini, ilmu-ilmu tentang sejarah, kita boleh baca secara bersendirian. Saya ini mulia kat Allah sekalian, ini merupakan mata air Al-Hajar ni yang menjadi rebutan di antara Bakar dan juga Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah telah dibunuh oleh Bakar. Golongan Bani Khuza'ah ni diserang oleh Bani Bakar ketika mereka sedang semayang. Kita telah bacakan baik-baik syair yang indah itu pada kuliah yang terdahulu. Dan Quraisy pula menyokong, membantu. Jadi saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, Bani Bakar minta bantuan daripada kaum Quraisy dan dengan demikian mereka telah melanggar perjanjian bersama dengan Rasulullah SAW. Maka seorang daripada Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i telah kita bincangkan menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan daripada baginda alaihi salatu wassalam. Ini bukan Amr bin Luhai yang kita maksudkan terdahulu, yang kerjanya membawa patung berhala agar dimulai menyembah berhala di tanah Arab itu. Tidak, bukan. Ini sebelum itu. Amr bin Luhai Al-Khuza'i sebelum itu yang digambarkan Nabi SAW berada dalam neraka menarik usus-ususnya dalam bakaran api neraka itu, itu lain, itu terdahulu, itu generasi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Yang kita cerita sekarang adalah Amr bin Luhai Al-Khuza'i yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ketua kabilahnya membuat pengaduan bahawa mereka telah dibunuh ketika sedang rukuk dan ketika sedang sujud. Selain ini mulia kat Allah sekalian, ini adalah berkaitan dengan wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang memulakan membunuh kamu buat kali yang pertama. Perkataan bada'ah ini kalau kita perhatikan dalam kamus, saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, bada'ah, kadang-kadang kita dengar dia sebut mubtada', mubtada' khabar, subjek dan predikat. Apa bada'ah ni? Bada'ah ni kalau orang Arab sebut bada'tu bi kadha wa abda'tu wa abtada'tu. Ketiga-tiganya digunakan. Cuma yang biasa kita dengar iaitu bada'tu. Dalam Quran pun Allah SWT menggunakan pada berbagai-bagai tempat. Contohnya dalam surah Sajadah, wa bada'a khalqal insani min tin. Begitu juga surah Al-Kabut, kaifa bada al-khalq. Begitu juga surah Yunus, Allahu yabda'ul khalq. Dan surah Al-A'raf yang lalu yang telah kita bincangkan, kama bada'akum ta'udun. Jadi ini makna bada'a. Dan Allah SWT ini sifatkan sebagai al-mubdi, al-mubdi dan juga al-mu'id. Al-mubdi maknanya yang memulakan dari tiada kepada ada. Al-mu'id, mengulangi ciptaannya balik semula. Ini antara nama-nama Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT. Kalau kita lihat pula dalam surah Hud, badi'ar ra'i. Jadi maksud di sini iaitu golongan Quraisy yang memulakan, menyebabkan Allah SWT menurunkan ayat ini supaya orang beriman berjaga-jaga, jangan terlalu percaya kepada orang-orang bukan Islam. Ini namanya hadar. Dan Allah menegaskan lagi, nanti ada peluang kita lihat pada surah Al-Fath penghujungnya, Allah SWT menjelaskan Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَأَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Orang-orang beriman sekeliling Nabi SAW ini iaitu para sahabat dan yang mengikuti para sahabat. Sifatnya Allah gambarkan Rasulullah, وَالَّذِينَ مَأَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Mereka mestilah bersifat tegas kepada bukan Islam. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, berkasih sayang sesama mereka. Ini sifat orang beriman. Kerana bukti telah kita kemukakan pada kuliah-kuliah yang terdahulu yang boleh kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, sebagai contohnya Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir. Bagaimana begitu banyak bukti menunjukkan golongan kafir ini kalau mereka berkuasa habis umat Islam ni sembelihnya. Tapi mereka duduk di negara umat Islam, mereka boleh hidup aman damai, tenang, sentosa. Bagai-bagai jawatan diberikan kepada mereka. Apakah mereka tidak sedar? Apakah orang beriman tidak sedar perkara ini? Maka sedarlah, ini merupakan tuntutan peringatan daripada Allah SWT. Dan dalam kuliah terdahulu juga kita telah belajar tentang kepentingan adanya perasaan berani. Kita hendaklah mendidik anak-anak dan generasi umat Islam supaya berani kerana benar. Jangan jadi pengecut. Antara doa yang Nabi SAW sarankan kita agar membaca, dibacakan kepada diri kita, diajarkan kepada anak-anak. Sebagai contohnya, doa ini ada berbagai-bagai versi. Yang saya nak bawa kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian adalah satu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Muslim pun ada, dan Tirmizi pun ada. Saya tidak nafikan berbagai-bagai versi itu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Kalau kita lihat dalam riwayat Abu Dawud pula, seperti yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz wa ghalabatid daini wa rijal, wa ghalabatir rijal dengan wa qahri rijal ni maksudnya sama. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kedekut, sifat pengecut, dan juga banyaknya bebanan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Saudara ini mulia Allah sekalian, aku mohon kepadamu ya Allah dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kedekut dan juga sifat penakut dan bebanan hutang dan dikuasai oleh orang-orang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kedekut, sifat penakut, dan juga ditimpa hutang dan dikuasai oleh orang lain. Sama ada waghalabatir rijal ataupun waqahri rijal, maksudnya adalah sama seperti penilaian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Sedang ini mulia kat Allah sekalian, ada peluang memilikilah kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini Alhamdulillah telah pun diterjemahkan oleh pusaka Imam Syafi'i, mengandungi 5 jilid. Sebenarnya lebih daripada itu, tapi setakat hari ini upaya mereka untuk menterjemahkan 5 jilid yang awal, 5 juzuk yang awal. Alhamdulillah, satu juhud masykur, amat penting untuk kita baca syarah kepada Sahih Bukhari ini. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari itu disyarahkan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar ini merupakan seorang ulama Palestin yang hidup pada kurun ke-10 Hijrah. Sedara ini mulia kat Allah sekalian, amat penting untuk kita baca. Tambahan pula, Al-Imam Ibn Hajar merupakan seorang jago mazhab Syafi'i yang hebat, dan beliau juga berakidah Asy'ari. Kita boleh lihat, sedara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Hadis-hadis yang menyokong hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu, dan ditambah pula dengan penjelasannya. Sampai Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, seorang ulama dari Yaman, apabila dia minta oleh anak muridnya agar menulis syarah kepada Sahih Bukhari, beliau mengatakan la fatha ba'da al-fathi, tak ada dah untuk menulis satu kitab syarah kepada Sahih Bukhari selepas ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya Allah, hebatnya tawaduknya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani yang menulis kitab Fathul Qadir yang sering menjadi rujukan dalam kuliah tafsir kita di sini. Jadi Nabi yang salam ini, saudara ini mulia Allah sekalian, boleh kita lihat dalam buku yang telah saya kumpulkan, 101 doa daripada hadis-hadis sahih. 101 doa daripada hadis-hadis sahih yang muka tebal warna hijau ini, saudara boleh baca dan hafal doa ini. Hafalkan untuk anak-anak dan ajar mereka ni supaya independen. Jangan jadi pengecut nak dalam perkara-perkara yang benar. Moga Allah meri yang kepada kita generasi kembali seperti kisah yang telah kita kemukakan sebelum ini, melibatkan Talha bin Al-Barra', seorang yang masuk Islam pada usia 13 tahun dan tak panjang umurnya dalam Islam kerana meninggal dunia, menemui Nabi yang salam dan menjadi seorang yang berani walaupun terpaksa membunuh ayah ibunya seperti yang telah kita kisahkan sebelum ini. Baik, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita akan lanjutkan lagi kuliah kita pada waktu akan datang, menusia ayat